¿Tú lo entiendes? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kita melanjutkan materi fiqih. Sekarang asyirkah atau syarikah. Asyirkah adalah al-ikhtilat. Ikhtilat apa pencampuran. Itu aqdun bainal mutasyarikina fi amrin mubahin ribhan wa khasaratan. Aqad antara pihak-pihak yang berserikat di dalam urusan yang mubah dalam bisnis atau transaksi atau usaha yang mubah, berserikat dalam hal apa? Ribhan wa khasaratan. Dalam keuntungan dan kerugian. Jadi untung rugi dipikul bersama. Itu baru sebut akad syirkah. Dan ini disyariatkan, dalam arti dibolehkan berdasarkan Alkitab dan As-Sunnah juga Al-Ijma' dalam surat An-Nisa kaitan dengan warisan ketika saudara seibu lebih dari satu orang, berarti dua orang lebih. Allah mengatakan, fahum syuraka'u fis sulus. Mereka itu bersyarikat di dalam yang sepertiga. Ya, saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan sama rata. Kalau saudara seibu, kalau saudara laki-laki sekandung kan, laki-laki dua lipat kali perempuan. Saudara sebapak juga begitu, laki-laki dua lipat perempuan. Tapi kalau saudara seibu, laki-laki maupun perempuan sama. Jadi kalau ada laki-laki, ada saudara laki-laki seibu ya, ini laki-laki, ini perempuan, dua orang. Itu sepertiga dibagi dua. Tufahum syuraka'u fis-tsuluts. Juga firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Sad, wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'dhum 'ala ba'din illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa qalilum ma hum. Dan sesungguhnya banyak orang-orang yang bersyarikat itu, sebagian mereka aniaya kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu. Jadi biasanya kalau orang tidak didasari dengan iman dan amal saleh, ketika berserikat itu pasti apa? Aniaya. Jadi penting untung sendiri, diam-diam mengambil keuntungan sendiri. Di dalam As-Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana salisus syarikaini ma lam yakhun ahaduhuma sahibahu. Fa in khana ahaduhuma sahibahu kharajtu min bainihima. Aku adalah yang ketiga dari dua pihak yang berserikat. Malam yakhuna ahaduhuma sahibahu, selagi salah satunya tidak berkhianat kepada saudaranya ini. Dan bila salah satunya berkhianat kepada temannya ini, maka aku keluar di antara dari keduanya. Hadis Abu Daud dari Abu Hurairah. Di dalam hadis Al-Bukhari, Zaid mengatakan, kuntu ana wal bara syarikaini. Saya dan Al-Bara dulu adalah dua orang yang berserikat. Juga di dalam hadis Ibnu Mas'ud, ishtaraqtu ana wa Ammar wa Sa'dun fima nusibu bihi yawma badrin. Faja'a Sa'dun bi asiraini wa lam aji ana wa Ammar bi syai', sebelum ada hukum pembagian ghanimah itu kan pada perang Badar. Ibnu Mas'ud mengatakan, saya, Ammar dan Sa'ad berserikat. Pokoknya sebelum perang itu kita berserikat, pokoknya siapa yang dapat tawanan, pokoknya siapa saja di antara kita, kita bagi tiga. Pokoknya ghanimah bagi tiga. Nah, faja'a Sa'adun bi asiraini, Sa'ad dapat dua tawanan. Walam aji ana wa Ammar bi syai, tapi saya dan Ammar tidak dapat, tidak bawa satu pun itu. Itu sebelum ada pembagian apa? Karena kan Qadimah setelah itu kan, ya, turun ayat tentang pembagian. Juga dalam hadis yang lain dari As-Sa'ib al-Makhzumi annahu kana syarikan Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla al-mi'sati faja'a yawm al-fathi faqala marhaban bi akhi wa syariki. As-Sa'ib al-Makhzumi ini dulu syarikat Rasulullah sebelum Rasul diutus ketika bisnis kan. Ketika Futuh Mekah ia datang As-Sa'ib al-Makhzumi ini kepada Rasulullah. Rasul mengatakan marhaban bi akhi wa syariki. Selamat datang saudaraku dan syarikatku. Kemudian juga para ulama berijma atas kebolehan syirkah ini sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Al-Munzir. Itu dari sisi pensyariatannya. Kemudian macam-macam asyirkah, aqsamuha. Asyirkah kisman, ada dua macam. Pertama, syirkatu amlakin. Yang kedua, syirkatu uqudin. Yang pertama, syirkatu amlak. Berserikat dalam kepemilikan. Tanpa ada akad sebelumnya. Itu apa? Syirkatul amlak itu an yatamallaka aktsaru min syakhsin aynan min ghairi aqdin wa hiya imma an takuna ikhtiyariyati ikhtiyariyatan aw jabriyatan, yaitu dua orang atau lebih, atau lebih dari satu orang, berarti kan dua orang atau lebih memiliki berserikat dalam memiliki suatu barang tanpa akad. Baik ini perserikatan kepemilikannya itu ikhtiariyah atas dasar memang ada upaya dari mereka itu, ataupun ijbariyah, ataupun mau tidak mau memang harus seperti itu. Contohnya apa yang ikhtiariyah? Contohnya misal an yuhiba li syakhsaini hibatan aw yusa lahuma bi syai'in fayaqbala fayakunu al-mauhubu wal-musa bihi milkan lahuma ala sabil musyarakah. Umpamanya dihibahkan kepada dua orang. Seseorang menghibahkan barang kepada dua orang. Atau mewasiatkan sesuatu untuk dua orang. Terus keduanya nerima. Menerima. Kenapa di sini ikhtiariyah? Ada unsur ikhtiar dari mereka. Kan mereka bisa menolak ya. Nah, saya nggak mau, gitu kan? Ya, saya nggak mau. Kalau saya dikasih sendirian, saya mau. Kan itu bisa. Tapi ini umpamanya kepada dua orang atau lebih. Terus tadi dikasih hibah. Ini mobil ini buat kalian berdua saya hibahkan. Atau saya berwasiat, kalau saya mati, ini rumah ini buat kalian berdua. Terus keduanya, Pak, setuju. Berarti mobil atau rumah ini milik mereka berdua. Itu kan berserikat dalam rumah ini atas dasar ikhtiar ya. Karena mereka bisa nolak, saya enggak mau. Atau salah satunya bisa nolak. Contoh yang jabriyah ya, yang istilahnya mau tidak mau. Allati tasbutu li aksar min syakhsin jabran duna an yakuna fi'lun fi ihdasi al-milkiyati kama fil miras. Itu kepemilikan yang terbukti bagi dua lebih dari satu orang secara apa jabran. Paksa mau tidak mau. Sehingga kepemilikan di dalam kepemilikannya tidak ada upaya dari orang ini seperti warisan ya. Warisan kan mau tidak mau orang dapat haknya gitu kan, Nah, sekarang kan namanya warisan harus dibagiin kan, kan berserikat dalam warisan ini. Itu namanya syirkatu amlak yang apa sifatnya jabriyah ini. Kemudian yang kedua adalah hukum syarikah ini, syarikah amlak ini adalah hukumnya annahu la yajuzu li ayyi syarikin an yatasarrafa fi nasibi sahibihi bi ghairi iznihi li annahu la wilayata li ahadihima fi nasibil akhar fa ka annahu ajnabi. Hukumnya bahwa salah satu pihak tidak boleh apa menggunakan atau memakai apa barang yang bukan apa yang bukan bagiannya itu kan. Jadi pada kan tadi umpamanya ya kan umpamanya mobil ini dia jual tanpa seizin temannya enggak boleh karena ada punya temannya. Itu syirkah amlak. Kemudian syirkatul uqud, syirkah yang apa berdasarkan akad. Itu ayyaqida isnani fa aksar aqdan ala al-ishtiraki fil mali wa ma nataja anhu min ribhin. Adalah dua orang atau lebih berakad terhadap apa perserikatan di dalam harta dan apa yang keuntungan yang hasil dari harta tersebut adalah dibagi di antara mereka. Macam-macamnya ada syirkatul inan, ada syirkah al-mufawadah, ada syirkatul syirkatul abdan, ada syirkatul wujuh, ada inan, mufawadah, abdan dan wujuh. Itu macam-macamnya. Adapun rukunnya adalah ijab dan qabul. Adapun kaitan dengan hukum-hukum daripada syirkah yang empat ini, tadi inan, mufawadah, wujuh dan abdan, para ulama berselisih. Yang pertama, mazhab Hanafi membolehkan semua macam yang di atas itu. Mata tawaffarat biha asyurut allati zakaruha. Selagi syarat-syarat yang mereka sebutkan terpenuhi di dalam semua syirkah itu. Adapun Malikiyah, mereka membolehkan semua syirkah itu, tadi mufawadah, abdan, inan, kecuali syirkah al-wujuh. Syirkah al-wujuh, nanti akan dijelaskan apa syirkah, macam-macam itu. Adapun asy-Syafi'iyah membatalkan semuanya, semuanya enggak boleh kecuali syirkah al-inan. Hanya inan saja yang boleh. Adapun Hanabilah, mereka membolehkan semuanya, kecuali syirkah mufawadah. Ini macam-macam kan. Mazhab Hanafi semuanya boleh. Imam Malik, Malikiyah semuanya boleh kecuali syirkah apa? Wujuh. Mazhab Syafi'i boleh kecuali apa? Tidak boleh semuanya kecuali inan. Mazhab Hanabilah semuanya boleh kecuali mufawadah. Dan tentunya juga biasanya perbedaan seperti sekarang perbedaan dari sisi syarat-syaratnya itu kan. Di sini yang pertama syirkatul inan. Apa yang disebut dengan syirkah al-inan ini? Yaitu an yashtarika syakhsani fa akthar mimman yajuzu tasarrufuhum fi jam'i qadrin minal mali muwazza'an alaihim ashuman muayyanatan muhaddatan muhaddadatan ya'maluna fihi ma'an litanmiyatihi wa yakunu ar-ribhu bainahum bihasabi ashumihim fi ra'sil mali kama takunu al-wadi'atu ay al-khasara bihasbi al-ashum kadzalik wa likulli wahidin minhum al-haqqu fi tasarruf fi syarikati bil asalah an nafsihi wa bil wikalah an syurakaihi fayabi'u wa yashtari wa yaqbid wa yadfa'u wa yatalibu bidaini wa yukhasimu wa yaruddu bil aibi wa bi ikhtisar yaf'alu kullama huwa fi maslahati syarikat. Itu dua orang atau lebih berserikat dari kalangan orang yang boleh apa? Berdaya guna, orang yang boleh bertransaksi. Mereka berserikat dalam mengumpulkan sejumlah harta. Sejumlah harta yang dibagikan kepada mereka sesuai dengan sahamnya, saham masing-masing. Tidak mesti sama. Tidak mesti sama. Umpamanya sekarang butuh nih uang 100 juta umpamanya. Ini yang bisnis punya 4 orang. Ada yang mampunya apa umpamanya? Dia 20 juta. Ada yang umpamanya 40 juta. Ada yang umpamanya 30 juta, 30 juta. Jadi kan sahamnya beda-beda kan? Tapi mereka semua berempat ini berserikat. Rasul malnya ini beda-beda. Ini 20%, 40%, 30%, 30%. Nah, mereka beramal maksudnya mengembangkan harta ini. Kemudian dalam bisnis apa? Bisnis pokoknya pupuk gitu kan. Sama-sama mengeluarkan harta, sama-sama kerja gitu kan. Ketika ada keuntungan, maka dibagi sesuai dengan persentase sahamnya masing-masing. Ketika dapat untung umpamanya 10 juta, berarti yang 20% dapat 2 juta, yang 40% dapat 4 juta, 30% dapat 3 juta, 3 juta. Ketika ada kerugian, rugi juga dibagi rata, dibagi apa sesuai dengan persentase saham juga. Dan masing-masing dari orang-orang yang berserikat itu punya hak dalam apa? Dalam melakukan segala hal yang bermaslahat bagi syarikah ini. Baik itu menjual, membeli, ya, atau membayar, atau menuntut hutang. Jelas, untuk kemaslahatan syarikat ini, masing-masing dari pihak-pihak yang berserikat apa punya hak. Itu namanya syarikah inan. Dan untuk keabsahan syarikah ini disyaratkan pertama, antakuna baina muslimaini. Atau antakuna baina muslimina. Harus yang berserikat itu orang muslim semua. Kenapa? Karena orang kafir itu, kalau ada orang kafir di antara apa? Anggota, tidak aman dari bermuamalah riba atau memasukkan barang haram. Dia apa? Malah membisniskan uang ini pada narkoba atau malah apa sebagian modal ini malah didepositokan di bank itu kan riba kan itu dia menjadikan masukin dapat bunga itu nggak boleh. Jadi harus orang muslim karena tahu halal haram, orang kafir tidak boleh kecuali kalau sifatnya apa membeli dari apa orang kafir itu kan sifatnya lagian juga tidak ada kaitan dengan apa dengan anggota yang ikut apa saham itu. Kemudian yang kedua, ayyakuna ra'sul mali ma'luman si modalnya itu diketahui umumnya 100 juta. Wa ashumu kulli wahidin minasyuraka ma'rufan. Dan mas saham masing-masing pun diketahui. Jadi modalnya berapa? Tadi 100 juta. Saham masing-masing ada yang tadi yang 20%, ada yang 40%, ada yang 30%, 30% harus jelas. Supaya nanti untung rugi itu bisa dihitung berdasarkan persentase itu. Karena kalau tidak diketahui berapa modal sebenarnya, terus juga berapa saham masing-masing, nanti itu akan menyebabkan memakan harta orang lain dengan cara batil. Pada Allah mengatakan, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian makan harta di antara kalian dengan cara batil. Itu syarat kedua. Yang ketiga, ayyakuna ribhu musya'an. yuwazza'u bihasbil ashum. Si keuntungan itu dibagikan tadi berdasarkan persentase. Persen tase. Tadi 30%, 40%, 50%, atau kalau berdua umpamanya ada yang 50%, 50%, kalau memang modalnya sama. Tidak boleh umpamanya keuntungan ini sifatnya apa? Kamu pokoknya keuntungan pokoknya tiap bulan kamu dapat 20 juta. Enggak boleh. Kenapa? Karena yang namanya usaha untung rugi. Kadang bisa jadi emang hasil keuntungan cuma 20 juta. Nah, kalau 20 juta berarti buat dia sendiri. Yang lain tidak kebagian atau bahkan bisa jadi kurang. Jadi harus sifatnya musya'an. Musya'an itu apa tadi? Sifatnya persentase gitu. Musa itu kan menyeluruh, merata. Itu kan persentase merata kepada semua kan. Umpamanya kalau orang Batasi, ini kan tadi bisnisnya bareng. Tapi macam-macam kan, ini ada yang menggolongkannya bisnis umpamanya pasir itu kan. Ini bisnis kayu itu kan, dari keempat orang itu. Umpamanya mengatakan, saya nanti keuntungannya, buat kamu nanti keuntungan dari bisnis pasir. Itu nggak boleh seperti itu. Kenapa? Karena bisa jadi tidak untung. Atau bisa jadi yang lain nggak dapat untung, cuma yang pasir itu yang untung. Berarti buat dia semua. Iya, nggak boleh. Kemudian yang keempat, ayyakuna ra'sul mali nuqudan wa man kana ladaihi aradun wa arada al-ishraf quwima araduhu binaqdin bisi'ri yaumihi wa dakhala fi syarikah. Si modalnya itu harus berbentuk apa? Uang. Ya, baik dinar, dirham atau ya, sekarang uang kertas itu. Nah, kalau yang modalnya masih berbentuk barang harus dinilaikan dulu. Ini berapa nih? Ada yang punya orang yang modalnya umpamanya berbentuk mobil. Harus dinilaikan ini mobil harganya berapa? Umpamanya 70 juta. Berarti modal kamu 70 juta. Kemudian yang selanjutnya, ayyakun al-amal bihasbil ashum. Pekerjaan itu sesuai dengan jumlah saham. Persentase saham. Kalau orang umpamanya sahamnya 20%, yang lain umpamanya cuma berdua, yang lain 80%, satu. Terus kerjanya sama, terus keuntungannya ini dapat 20%, 80%, padahal kerjanya sama, rugi dan yang apa? Yang 20%. Kenapa? Kerjanya bareng sama. Terus dia cuma dapat 20%. Jadi kerjanya sesuai dengan apa? Persentase modal itu. Tapi memang susah juga ya. Susah ya. Makanya kenapa yang ada yang tidak membolehkan, karena memang kalau syaratnya harus kerja sesuai dengan nilai saham itu susah juga. Mungkin umpamanya kecil kalau gini pembagiannya gini. Umpamanya nih kita pembagian berdasarkan jumlah hari kan. Umpamanya orang ini tadi persentase 20%, berarti dihitung 10 hari kan. Berarti kamu yang 20% kerja 2 hari, yang 40% kerja 4 hari, yang 30% kerja 3 hari, 30% kerja 3 hari. Mungkin seperti itu bisa. Tapi kecuali kalau apa? Kalau bisnisnya kepada satu bidang barang gitu kan, bisa itu kan? Bisa, kamu jadi direkturnya. Biasanya kalau pemilik saham mayoritas, jadi direktur. Mungkin kecil, mungkin wakil, mungkin wakil. Enggak, punya satu, umpamanya ini, orang punya toko bangunan. Punya, kan punya anak buah kan, itu udah di luar itu kan. Ini makanya yang nunggu di situ yang kerja, yang si yang punya saham ini nunggu 2 hari. Yang ini pokoknya ngatur-ngatur sama. Kemudian wa in mata ahadus syarika ini batalatis syarikah. Kalau mati salah satu dari pihak yang berserikat, maka syarikat ini batal. Begitu juga ukada idza junna, begitu juga kalau gila. Dan bagi keluar ahli waris orang yang gila, ya, dia bisa apa membatalkan syirik itu atau melanjutkan oleh mereka dengan akad yang pertama. Itu syirkah al-inan. Jadi dua orang lebih berserikat apa mengumpulkan modal sejumlah tertentu dengan apa modal masing-masing dengan persentase, dan keuntungan pun dibagi dengan persentase, begitu juga kerugian dan kerja juga dengan persentase modalnya. Kemudian yang kedua syirkatul abdan, berserikat badan, berarti nggak ada modal, cuma mengandelin badan, gitu kan? Modal apa? Itu ashtari ayyashtari ka isnani fa aksar fi ma yaktasibanihi bi abdanihima ka an yashtari ka isnani minal muqawilina fi bina'il mabani wa yuwazzi'anil amal bainahuma wa ma yahsulani alaihi fahuwa bainahuma ansofan au ala mattafaqu alaihi. Itu dua orang atau lebih berserikat di dalam usaha yang mereka kerjakan, baik dalam pekerjaannya begitu juga ada hasilnya. Kemudian kita ini berserikat nih, umpamanya orang apa kuli bangunan itu kan ya, kuli bangunan kan suka dapat apa borongan ya, borongan naikin apa naikin genteng atau pasir atau apa ya, atau apa kadang tanah kalau orang ke kota kan nguruk gitu kan apa. Jadi mereka berserikat pokoknya, pokoknya hasil apa yang kita dapat, kita berserikat dalam kerjaan ini ya, pokoknya antara kita hasilnya dibagi dua atau sesuai dengan kesepakatan di antara mereka. Itu syirkah abdan itu. Atau umpamanya berserikat di antara ini nih, ada mesin jahit banyak gitu kan, berserikat kita berserikat nih, ada apa orderan ini bikin baju banyak, pokoknya kita kerja sama-sama kerja, pokoknya hasilnya dibagi antara kita, atau tukang kayu apa di kayak tukang apa urug atau angkut. Hukum syarikah ini pertama annalikulli wahidin annalikulli minhuma talabal ujrati wa akhzaha minal musta'jir lahuma. Jadi masing-masing dari pihak-pihak yang berserikat ini punya hak untuk mengambil upah dari orang yang menyewa mereka. Pokoknya siapa saja pokoknya itu bisa mengambilkan upah dari yang menyewa mereka. Kemudian in maridu ahaduhuma aw ghaba li uzrin fa inna ma hasala alaihi ahaduhuma huwa bainahuma. Ya, konsekuensinya kalau salah satunya sakit atau tidak hadir, ada halangan, terus yang satu kerja kan, maka hasil yang dia dapatkan buat temannya juga. Begitu juga nanti kalau dia yang sakit atau tidak hadir, itu konsekuensinya. Kemudian in talat ghaibatu ahadihima aw talat muddat maradihi fa inna lis sahih ay yuqima maqamahu ahadan wa ujratuhu min nasibil marid awil ghaib. Nah, kalau masa waktu sakit dan ghaibnya itu tidak hadir itu lama, umpamanya sampai seminggu, sebulan, kerja sendirian itu kan, maka si orang yang sehat ini, yang kerja, dia bisa mengangkat orang, mengupah orang untuk menggantikan si yang teman dia itu. Dan nanti upahnya itu dari bagian yang gak hadir itu. Seperti itu. Kemudian, in ta'azzara khuduru ahadihima fa inna lil akhar fasha asyarika. Kalau salah satunya itu tidak bisa hadir juga, selalu tidak hadir, maka yang lain bisa mempasah syarikat ini. Udah, kita batalin aja. Masa saya kerja terus, kamu dapat hasilnya? Itu tadi yang syirik hablan seperti dalam kisah Sa'ad, Ammar, sama Ibnu Mas'ud itu kan. Sa'ad dapat dua lawanan, yang satu tidak dapat. Kemudian yang ketiga, syarikatul wujuh. Syarikatul wujuh itu an yasyarika isnani fa aksar duna an yakuna lahuma ra'su malin i'timadan ala jahihim wasiqatat tujari bihim fi syira'i sil'atin bijahihima wa yabi'aniha wa ma yahsulani alaihim min ribhin fahuwa bainahuma wal khasaratu in kanat fa alaihima bisawiyah karibhi. Itu dua orang atau lebih tanpa menggunakan modal, tapi dia punya modalnya itu adalah apa? Posisi dia dan kepercayaan para pedagang kepada dia itu kan. Kan orang udah terpercaya itu kan. Nah, dia orang-orang ini berserikat untuk apa? Dalam membeli barang dan dengan apa? Dengan tanpa modal ya. Tapi mengandalkan percayaan, dia beli barang dulu, terus dia jual, terus nanti hasilnya, hasil dibagi, terus yang apa, dia bayar kepada si pemilik barang itu. Dia hanya modal apa? Modal kepercayaan si pemilik barang. Seperti itu. Itu syirkah al-wujuh. Jadi kalau ada berapa, berarti bagian dibagi di antara mereka. Kalau ada kerugian juga, ya dibagi di antara mereka kalau memang ada kerugian. Sekarang syirka al-mufawadah. Syirka mufawadah itu lebih luas. Awsa min syarikatil inan wal-wujuh wal-abdan. Lebih luas dari semua syarikat yang tiga itu. Karena apa? Mencakup semuanya. Dimana masing-masing dari orang yang bersyarikat ini menyerahkan kepada yang lain keberhakan dalam bertindak segala yang bisa maslahat buat syarikat ini. Dia bisa menjual, membeli, dia bisa memborong itu kan, atau bisa mewakilkan, atau bisa menggadaikan safar dengan membawa modal tersebut dan seterusnya. Dan berarti lebih luas itu kan, tanpa terikat. Keuntungan di antara mereka sesuai dengan kesepakatan, dan juga kerugian juga sesuai dengan bagian di antara mereka. Disebut mufawadhah karena kula wahidin minasy syarikaini yufawwidu syarikahu fi tasarruf. Disebut mufawadhah. Mufawadhah kan fawwada itu kan menyerahkan, karena masing-masing dari dua pihak yang bersyarikat itu menyerahkan kepada yang lain untuk melakukan apa yang maslahat dalam usahanya ini. Contoh itu kan, contoh dalam bentuk syarikah yang boleh. Di antara bentuk macam syarikat-syarikat yang dibolehkan, man dafa'a dabatahu ila akhar liya'mala 'alaiha wa ma yarzuqullahu bainahuma nisfaini aw aslasan aw kaifama syarata sahha dzalika. Orang menyerahkan ini kendaraannya kepada yang lain supaya, pokoknya kalau kambing ini kambing apa? Jadi kita kerbau buat apa? Bajak gitu kan. Ini punya kerbaunya itu yang apa jadi? Iya yang membajak. Atau orang punya angkot kan, nyerahin. Kamu apa? Omprengkan itu kan. Atau punya mobil ini jadi jadikan apa? Disewain kepada orang kamu apa? Jadi trapel itu kan. Hasil diantara mereka sudah kesepakatan itu boleh. Atau man yu'ta mahalan, orang yang diberi apa tempat untuk kerja, umpunya buat bengkel atau buat toko mebel atau buat ya apa saja apa yang bisa dipakai bisnis tempat kan diserahin, atau untuk bengkel motor, bengkel mobil, atau untuk tambal apa, ban itu kan. Nah terus keuntungannya diantara mereka, orang nyerahin, pokoknya saya serahkan di tempat ini pada kamu, kamu mau di situ terserah, mau apa membuat bengkel, bisnis bengkel terserah aja, keuntungan diantara kita punya 50%, 50% itu boleh. Itu di antara bentuk-bentuk syarikat yang kita kan banyak kan. Adapun ada syarikat-syarikat yang tidak dibolehkan yang banyak pada zaman kita ini adalah syarikat at-ta'min. Syarikat asuransi ta'min itu, ta'min tijari. Itu syarikat-syarikat yang dilarang seperti apa? Ta'min as-sayarat. Asuransi mobil, wa ta'min al arwah wa ghairiha min anwa'i ta'min kulliha batilah. Asuransi jiwa, asuransi rumah, pabrik gitu kan. Itu kan asuransi semuanya di sini apa? Batil, li annahu naw'un min anwa'i aqli amwalin nas bil batil wa naw'un min al muqamarah. Karena termasuk macam makan harta manusia dengan batil dan juga termasuk macam dari muqamarah, Pak, untungan. Karena bayar sekian kan? Ya, bayar sekian tiap bulan, bayar umpamanya orang asuransi jiwa. Tiap bulan bayar sekian. Nanti kalau terjadi apa? Kecelakaan atau kematian dapat sekian. Nanti kalau enggak terjadi enggak dapat. Enggak dibalikin. Sesuai waktunya tadi. Asuransinya 5 tahun. Nilainya 100 juta. Dia baru 1 tahun kecelakaan, maka dapat 100 juta itu. Kalau 5 tahun udah apa, Pak? Maka 5 tahun dapat 100 juta itu dibalikin. Segitu aja. Polisnya sesuai dengan yang dia ingin. Dan kerugiannya, kalau yang lama itu kan modalnya digolangin. Ya, diasuransikan lagi, ada reasuransi kan. So, asuransi diasuransikan lagi, dia kan gak mau rugi juga. Makanya kan banyak karena orang untung-untungan, akhirnya toko itu kan, orang merekayasa supaya itu dapat asuransi dibakar gitu kan, pabriknya dibakar. Mobil aja kalau ngecat kan, mau dijual tanggung nih, anjur dari salian, tos maksudnya. Tapi bayar itu? Enggak, maksudnya bayar cicilan asuransinya? Ada, dalam cicilan itu. Jadi kalau yang atas memang kerelaan kita, kita ikut serta dalamnya, itu tidak boleh. Tapi kalau yang sifatnya emang kita tidak niat, ya tidak boleh diambil juga. Atau kalau emang ada, kita ngambil sesuai dengan nilai yang kita diambil dari kita. Kalau beli cash kendaraan, misal beli mobil 200 juta, kita beli cash, itu nggak ada garansi. Karena cash. Tapi kalau kredit, garansi ada. Ya bis kan ada asuransi juga. Jadi kalau itu kan tidak kita niatkan dan kita juga tidak menuntut, tidak minta juga. Ketika ada apa-apa kita ya pulang aja kan ke rumah. Jadi kalau yang sengaja emang kita daftar dan emang berharap itu emang nggak boleh dari awal. Kalau kayak seperti yang emang sudah tertera di situ, kita sama sekali tidak ada niatan untuk ikutan. Cuma mereka mengambil harta kita tanpa sepengetahuan kita kan, ya. Mereka mengambil cara batil karena kita emang ketika naik mobil, naik kereta, emang niat kita asuransi nggak ada kan, orang yang niat naik aja bayar karcis, tahunya harga sekian kan gitu. Jadi kereta lah. Ya itu macam-macam dari syarikat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.